Konsultasi Syariah. Dilarang adzan di masjid. Pertanyaan, bagaimana hukum adzan di masjid? Bagaimana posisi muadzin yang sesuai sunnah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Para ulama sepakat dianjurkan melakukan adzan di tempat yang tinggi, seperti menara atau atap masjid atau semacamnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah, 1. Hadis Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita dari Bani Najjar menceritakan, "Rumahku termasuk bangunan yang paling tinggi di sekitar Masjid Nabawi. Dulu Bilal adzan subuh di atas rumahku. Beliau pernah datang di waktu sahur, lalu beliau duduk di atas rumah menunggu fajar." Hadis riwayat Abu Daud, Baihaqi, dan dihasankan Al-Albani. 2. Hadis dari Abdullah bin Zaid, yaitu seorang sahabat yang mimpi diajari adzan, beliau menceritakan bahwa beliau bermimpi melihat ada dua orang turun dari langit dengan memakai dua pakaian hijau. Beliau berdiri di atas tembok, lalu adzan. Hadis riwayat At-Tahawi dan Al-Baihaqi. 3. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam sebelum subuh, karena itu silahkan makan minum sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Ibnu Umar mengatakan, dan jarak antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum hanyalah selama rentang waktu yang satu turun dan yang satu naik. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa Bilal adzan sebelum subuh. Usai adzan, beliau berdoa dan melakukan beberapa ibadah sampai subuh. Kemudian beliau turun dan Ibnu Ummi Maktum naik untuk adzan subuh. Adanya kegiatan naik turun menunjukkan bahwa adzan yang mereka lakukan di tempat yang tinggi. 4. Keterangan Abdullah bin Syakik rahimahullah, bagian dari sunnah adzan dilakukan di menara dan iqamah di dalam masjid. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Hukum adzan di dalam masjid. Sebelum ada alat pengeras suara, para ulama di antaranya Ibnul Hajj melarang adzan dilakukan di dalam masjid dengan pertimbangan 1. Ini tidak pernah dilakukan para sahabat maupun kaum muslimin di generasi awal Islam. 2. Bahwa tujuan adzan adalah mengajak masyarakat untuk datang ke masjid. Jika dilakukan di dalam rumah, maka manfaat adzan menjadi tidak maksimal. Banyak orang yang tidak mendengar. 3. Adzan di dalam masjid bisa mengganggu orang yang sedang sholat atau yang sedang ibadah di dalam masjid. Kecuali jika adzannya untuk jamak sholat atau untuk kepentingan pribadi karena mau sholat sendirian. Tidak masalah di dalam masjid, namun cukup didengar dirinya dan orang di dekatnya saja. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, untuk adzan di dalam masjid, jika niatnya dalam rangka adzan untuk dirinya atau orang yang berada di dalam masjid saja, maka cukup didengar oleh dirinya dan orang yang ada di sekitarnya. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya mengenai adzan di dalam masjid. Jawaban beliau, jika adzannya untuk masyarakat, maka harus dilakukan di tempat yang tinggi dengan suara yang keras, di mana itu bisa didengar oleh penduduk di ujung daerahnya. Riwayat dari Bilal dan yang lainnya, yaitu para muadzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang hendak adzan di antara mereka agar didengar masyarakat, mereka melakukan adzan di tempat yang tinggi. Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Bagaimana jika sudah ada pengeras suara? Corong masjid dipasang di tempat yang tinggi, ke semua penjuru arah, sehingga muadzin bisa adzan di dalam masjid, sementara suaranya bisa tetap keluar ke semua penjuru arah. Apakah adzan di dalam masjid dalam kondisi semacam ini tetap menyalahi sunnah? Ada dua pendapat dalam hal ini. 1. Bahwa adzan di dalam masjid tetap menyalahi sunnah sekalipun sudah ada pengeras suara. Karena kesempurnaan adzan dilakukan di luar, di tempat yang tinggi, sehingga fisik muadzin bisa dilihat banyak orang. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, adzan di masjid dengan pengeras suara menghalangi fisik muadzin nampak dari luar. Sementara itu merupakan bagian dari kesempurnaan syiar Islam yang mulia ini. Karena menurut kami, muadzin harus berada di luar masjid dan tetap melakukan adzan dengan pengeras suara. Beliau melanjutkan, di antara manfaatnya, ketika arus listrik putus, muadzin tetap bisa melanjutkan adzan dan mengumandangkannya kepada masyarakat di atas masjid. Sementara kondisi ini tidak dapat dilakukan ketika adanya dilakukan di dalam masjid. Al-Ajwibah An-Nafi'ah. Bahwa dengan adanya pengeras suara dan corong terpasang di mana-mana, adzan di dalam masjid tidak menyalahi sunnah karena suara telah tersebar. Ini sebagaimana yang disampaikan Lajnah Da'imah dalam salah satu fatwanya dinyatakan, tidak selayaknya mengingkari muadzin yang melakukan adzan di dalam masjid, karena kami tidak mengetahui adanya dalil yang mengingkari hal itu. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Juga dinyatakan dalam fatwa yang lain, adzan menggunakan mikrofon di dalam masjid bukan perbuatan bid'ah, baik untuk sholat Jumat atau sholat wajib 5 waktu lainnya. Bahkan ini bagian dari nikmat Allah kepada kaum muslimin, di mana mereka mendapat sarana untuk mengumandangkan adzan dan mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala. Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah. Demikian, Allahu A'lam.